Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang keutamaan sholat malam. Kali ini kita awali dari hadis yang ke-16 karena itu akhir dari pembahasan kita. Qala wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata laylatin. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada suatu malam. Faftataha al-baqarata, kemudian beliau membuka rakaat pertama dengan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah, kemudian aku berkata pada diriku, beliau akan ruku di ayat yang ke-100. Summa mawo, namun ternyata terus lanjut. Fakultu yusalli biha fir rak'ah famawo, kemudian aku berkata lagi pada diriku, nampaknya beliau akan sholat di rakaat ini dengan membaca surat Al-Baqarah seluruhnya. Fakultu yarka'u biha, kemudian aku berkata pada diriku, yarka'u biha, nanti beliau akan ruku yang lamanya persis seperti saat beliau berdiri dengan membaca surat Al-Baqarah. Thumma iftataha an-nisa'a faqara'aha thumma iftataha ala Imran, kemudian beliau membuka rakaat kedua dengan bacaan surat An-Nisa dan dilanjut kemudian dengan surat Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan, beliau membaca surat-surat tersebut dengan sangat rapi, tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, setiap kali melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, perintah mensucikan Allah, sabbaha, beliau bertasbih. Wa idza marra bi sualin sa'ala, dan kalau melewati ayat yang di dalamnya ada perintah untuk memohon, berdoa, meminta kepada Allah, maka beliau memohon sesuatu, meminta sesuatu. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Lalu kalau melewati ayat yang di dalamnya ada perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah, maka beliau pun berlindung kepada Allah. Tsumma raka'a. Lalu setelah selesai sempurna membaca surat, beliau ruku. Faja'ala yaqulu, dalam rukunya beliau membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Lama rukuknya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu hampir sama dengan berdirinya. Tsumma qala, kemudian ketika i'tidal, bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a. Lalu beliau berdiri. Lamanya berdiri beliau hampir sama dengan saat rukuknya. Tsumma sajada, kemudian turun untuk sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Beliau ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan lama sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya. Berdiri, ruku, sujud itu hampir sama dalam hal lamanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Naam. Hadis ini jelas berkenaan dengan sholat malam. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Nawawi di bab keutamaan sholat malam. Dan dalam hadis ini bisa kita lihat bagaimana sholat malam yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seolah menjadi penjelasan dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau itu kalau sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu sangat lama, 11 rakaat. Jangan kamu tanya soal bagaimana bagusnya dan lamanya, kata Aisyah. Dan ternyata memang demikian. Di 2 rakaat saja surat yang beliau baca itu sudah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Coba berapa waktu yang dihabiskan. Itu surat panjang semua. 3 surat itu kalau dijumlahkan secara juznya itu tidak kurang dari 5 juz seperempat. 5 juz seperempat. 2 rakaat saja. Ini menggambarkan memang lama sholat malam yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti lain yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ibnu Mas'ud sebelumnya, di mana sahabat Ibnu Mas'ud ini mengatakan bahwa ketika aku sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sempat kepikiran ingin duduk dan meninggalkan beliau. Karena apa? Karena lama. Nah, dan ini menunjukkan bahwa memang sholat malam itu memiliki keutamaan tersendiri, sehingga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu begitu nampak kesungguhannya di sholat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang ke-17. Qala wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal. Qala Tulul qunut. Rawahu Muslimun. Al-muradu bil qunut al-qiyam. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ayyus salati afdhal. Salat yang bagaimana yang lebih utama? Salat yang bagaimana yang lebih utama? Salat yang ditanyakan di sini adalah salat sunnah ya. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab tulul qunut, salat yang berdirinya lama. Salat yang berdirinya lama. Karena qunut yang dimaksud di sini seperti dikatakan oleh Imam Nawawi sendiri adalah al-qiyam, berdiri. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Berdirinya lama. Ini gambaran bagaimana sholat tersebut dilakukan secara khusyuk. Ya. Bagaimana dengan ruku? Bagaimana dengan sujud? Mana yang paling utama? Apakah berdirinya yang lama? Sujudnya yang lama? Atau rukunya yang lama? Kata para ulama, semua ini dilakukan secara seimbang. Secara seimbang. Kalau berdirinya lama, maka rukunya pun demikian, sujudnya pun demikian. Ya. Seperti disebutkan di hadis sebelumnya bahwa lamanya ruku beliau itu hampir mendekati dengan lamanya berdiri beliau. Dan lamanya sujud beliau juga mendekati dengan lamanya berdiri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seimbang ya antara berdiri, kemudian ruku dan juga sujud. Tidak berdiri sebentar kemudian rukunya lama, sujudnya lama, enggak, tapi seimbang. Kalau berdirinya sedang ya rukunya pun demikian, sujudnya pun begitu. Nah, dan sekali lagi ini terkait dengan sholat malam, ya, terkait dengan sholat malam karena sholat malam dilakukan secara sendiri-sendiri, ya, kecuali di bulan Ramadan memang disyariatkan dilakukan secara bersama-sama. Adapun di luar bulan Ramadan yang lebih utama dilakukan sendiri, ya, dilakukan sendiri. Tentu kalau sholat sendirian seseorang bisa sholat sesuai dengan keinginannya. Berdiri lama, ruku lama, sujud lama, dan itu tidak akan mengganggu orang lain ya, karena sendirian. Nah, beda halnya dengan sholat fardu, sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah. Seorang imam perlu melihat kondisi makmumnya. Ingat bahwa ada penumpang bersamanya di belakang, ada yang sholat bersamanya di belakang. Jangan mementingkan diri sendiri. Sholat lama membuat ya, makmum kecewa atau marah. Nah. Qala wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As. Selanjutnya hadis yang ke-18. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbus salati ilallah salatu Daud wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Daud dan saum yang paling dicintai oleh Allah adalah saum Daud. Apa yang dimaksud dengan sholat Daud dan saum Daud dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Sholat Daud, yakni sholat yang dilakukan oleh Nabi Daud, beliau itu yanamu nisfal lail, tidur di awal malam. Kemudian bangun di sepertiga malam, lalu tidur lagi di 1/6 malam. Kalau saum Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari tidak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Daud. Artinya seseorang membagi waktu malam, awal malam menjadi tiga, awal malam untuk tidur, 1/3 malam untuk sholat, dan 1/6 sisa dari waktu malam untuk tidur. Ya. Dan intinya adalah bagaimana seseorang bisa memanfaatkan waktu malam atau sebagian waktu malam untuk mengerjakan sholat. Itu intinya. Boleh saja sholat malam di awal waktu, setelah sholat isya kemudian sholat malam lalu tidur, gak jadi masalah. Atau mau tidur dulu baru kemudian di pertengahan malam atau di 1/3 malam terakhir bangun untuk sholat, tidak mengapa. Qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ke-9. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kullu lailatin, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu. Sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim menjumpai waktu itu kemudian meminta kepada Allah Ta'ala kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan berikan kepadanya. Wadhalika kulla lailatin, dan satu waktu itu ada di setiap malam. Setiap malam itu ada satu waktu, dimana kalau seandainya kita menjumpai waktu tersebut kemudian kita meminta sesuatu kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan berikan kepada kita. Satu waktu ini memang tidak ada keterangannya di jam berapa, pertengahan atau akhir atau awal. Ya. Yang pasti Nabi SAW mengatakan ada satu waktu, meskipun banyak yang menyebutkan kalau satu waktu yang dimaksud di sini adalah 1/3 malam terakhir. Tetapi tidak menurut kemungkinan itu terjadi di 1/3 malam pertama atau 1/3 malam terakhir atau pertengahan malam. Ya. Dan intinya bagaimana sekali lagi kita bisa memanfaatkan sebagian waktu malam untuk mengerjakan sholat. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan adanya satu waktu yang punya keistimewaan dari waktu malam sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, menggambarkan bahwa salat di waktu malam atau qiyamul lail itu memang memiliki keutamaan tersendiri. Salat malam itu lebih dekat kepada kekhusyuan, beda dengan sholat yang dilakukan di siang hari. Karena sholat malam itu jelas saat kondisi tenang, sepi, gak ada orang. Jadi lebih dekat kepada kekhusyuan. Ya. Bahkan soal keutamaannya ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud dalam hadis tersebut, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, bahwa fadlu sholatil lail ala sholatin nahar kafadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan sholat malam atas sholat siang itu seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atas sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang ketika dia melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih dekat kepada keikhlasan, begitu. Beda saat bersedekah dalam keadaan banyak orang. Ini sangat rentan masuk perasaan apa? Ingin dilihat dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, sholat malam pun demikian. Sholat malam itu lebih dekat kepada kehusuan, keikhlasan. Karena situasinya sepi, gak banyak orang, gak ada yang lihat gitu loh. Beda dengan sholat di waktu siang. Ya, sholat dimanapun jelas tidak aman dari penglihatan orang. Nah, selain itu sholat malam juga keutamaannya adalah ditinggikan derajat bagi pelakunya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan sholat malam itu akan diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke berikutnya. Qala wa anha radhiyallahu ta'anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu min al-lail min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahar isnatai ashrata raka'atan. Rawahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketinggalan dari mengerjakan salat malam karena sakit atau karena hal lainnya, maka beliau menggantinya dengan melakukan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Mengqadha sholat malam di siang hari 12 rakaat. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa boleh mengqadha sholat malam yang ketinggalan. Tapi ini khusus bagi yang sudah biasa. Sudah biasa sholat malam. Kalau masih sekali-sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali, ya gak perlu ya. Jadi bolehnya mengqadha sholat malam itu bagi siapa yang emang terbiasa sholat malam, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat malam 11 rakaat kan, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, mengqadhanya ketika beliau tidak sempat mengerjakannya di waktu malam karena sakit atau hal lainnya, beliau lakukan di siang hari. Berapa jumlah rakaatnya? 12 rakaat. Kenapa jadi 12? Padahal kebiasaannya 11. Jawabannya adalah karena di siang hari itu gak boleh ada sholat witir. Di siang hari gak boleh ada sholat witir, sehingga harus digenapkan. Kebiasaan beliau itu sholat malam 11 rakaat. Ketika terlewat, beliau ganti di siang hari, tapi tidak 11 rakaat, jadi berapa? 12 rakaat. Sebab gak boleh ada sholat witir di siang hari. Witir itu dijadikan penutup dari sholat malam. Malamnya udah gak ada, siang kok witir di siang hari. Nah, kalau misalnya kita terbiasa sholat 3 rakaat sholat malam, terbiasa 3 rakaat, kemudian terlewatkan karena ada satu urusan, sakit dan lain sebagainya, boleh kita ganti sholat di siang hari. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Nah, 12. Biasanya di waktu malam itu 3 rakaat. kalau di waktu malam kebiasaan 3 rakaat kemudian terlewatkan, ya, maka boleh menggantinya di siang hari dengan sholat berapa rakaat? 12 diwae. Subhanallah. Nah, coba lagi, fokus. Ya. Kalau kita kebiasaan sholat 4 rakaat di malam hari, 3 rakaat di malam hari, ya 3 rakaat di kebiasaannya. Ya, witir sajalah, katakan begitu. Udah biasa, kemudian ada hal yang membuat kita terlewatkan, boleh kita ganti dengan sholat di siang hari sebanyak berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. 4 rakaat, jangan 3 rakaat. Tapi 4 rakaat digenapkan. Dalilnya mana? Ya ini. Ini dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ketinggalan, terlewatkan dari sholat malam karena sakit atau yang lainnya, maka beliau ganti sholat di siang hari sebanyak berapa rakaat? 12 rakaat. Padahal kebiasaan sholat malam beliau berapa rakaat? 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ingat ya, harus digenapkan ya. Nah, kalau kita biasa sholat 5 rakaat misalnya terus ketinggalan, terlewatkan di malam hari, boleh kita ganti di siang hari dengan sholat berapa rakaat? 6 rakaat. Terus begitu. Nah, tapi sekali lagi ini berlaku bagi yang sudah biasa. Nah. Qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Berikutnya. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslimun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tertidur an hizbihi dari membaca Al-Quran, surat Al-Quran yang biasa dibaca di waktu malam, ya, atau sesuatu dari bacaan Al-Quran, faqara'ahu, kemudian dia membacanya atau menggantinya di siang hari antara sholat subuh dan sholat zuhur, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka akan dicatat untuknya seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Ya, ada seseorang terbiasa sholat malam membaca surat tertentu, membaca surat tertentu, kemudian tertidur, gak bisa sholat, gak bisa membaca surat yang biasa dia baca, maka boleh menggantinya dengan melakukan sholat dan membaca surat yang biasa dibaca di siang hari. Tapi waktunya kapan? Antara setelah selesai sholat subuh sampai menjelang zuhur. Ya. Nah, maka ketika diganti, dia akan tetap dicatat seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Nah, ini sebagai jawaban, sebagai jawaban atas pertanyaan yang mungkin muncul, kapan waktu mengqadha sholat malam? Karena di hadis sebelumnya itu tidak ada keterangan, hanya disebutkan di waktu siang saja, ya kan? Kapan waktunya? Maka waktunya adalah setelah terbit matahari, selepas sholat subuh, ya, sampai sebelum matahari tergelincir, sampai sebelum matahari tergelincir, itu waktu mengqadha sholat malam di siang hari. Ya. Nah, hadis riwayat Muslim di sini. Jadi jangan khawatir, sekalipun ada sholat malam dan bacaan-bacaan Quran yang biasa kita baca di waktu malam itu ternyata luput dari kita karena ketiduran atau karena sakit, maka bisa menggantinya di waktu siang. Ketika kita bisa menggantinya di siang hari, maka tetap akan dicatat seolah-olah kita sholat dan membaca Al-Quran di waktu malam. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal lail." Semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di waktu malam, fasalla lalu salat, wa ayqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhiha alma. Kalau istrinya itu enggan bangun, lalu dia memercikan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, qomat minal lail, yang bangun di waktu malam, fa sholat, kemudian sholat. Wa ayqadhat zaujaha, kemudian dia berusaha membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Kalau suaminya sulit bangun, dia percikan sedikit air di wajahnya. Rawahu Abu Daud wa bi isnadin sahih. Ini juga sama menggambarkan keutamaan sholat malam, ya. Di mana pasang suami istri berusaha untuk bersama-sama menggapai keutamaan sholat tersebut. Ya, jadi saling membangunkan. Dan ini termasuk dalam ta'awun alal birri wa taqwa, kerjasama di atas kebajikan dan taqwa. Nah, tapi tentu saja masing-masing juga harus memperhatikan kondisinya. Bila seorang istri atau suami, ya, bangun duluan, kemudian sholat, lalu memaksa istrinya untuk bangun, padahal istrinya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kelelahan, ini juga tidak bijak, ya. Jangan seperti itu. Atau sebaliknya, istri sholat malam, kemudian dia ingin mengamalkan hadis ini, akhirnya memaksa suaminya bangun, padahal suaminya dalam kondisi lelah, baru tidur jam 1 misalnya, ya, karena ada sesuatu, dipaksa istrinya untuk bangun, diperciki air sedikit gak bisa, diseblok ke air ember akhirnya. Jangan, ya, gak perlu seperti itu. Harus bijak juga, tetap memperlihatkan situasi dan kondisinya. Nah, karena walau bagaimanapun besar keutamaannya, salat malam tetap secara hukum itu masuk kategori salat nafilah, salat sunnah. Qala wa anhu wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fa sallaya aw shalla raka'ataini jami'an kutiba fidz-dzakirina wadz-dzakirat. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Masih dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya di waktu malam, kemudian keduanya sholat, atau masing-masing sholat 2 rakaat, kutiba fidzakirina wadzakirat, maka akan tercatat sebagai golongan laki-laki yang senantiasa berzikir dan wanita yang senantiasa berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi boleh sholatnya masing-masing atau sekali-kali bersama, enggak jadi masalah. Qala wa Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza na'asa ahadukum fis salati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubba nafsahu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis shalah," apabila salah seorang di antara kalian diserang kantuk saat sholat, ya, falyarqud, maka hendaknya dia tidur dulu, hatta yadhhaba anhu an-naum, hingga rasa kantuk itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, sebab salah seorang di antara kalian kalau sholat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubba nafsahu, bisa jadi maksud hati memohon ampun kepada Allah, tapi yang terjadi justru mencaci maki diri sendiri. Orang yang ngantuk itu kan tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari lisan. Oleh karena itu, bila seseorang sholat malam kemudian kok ngantuk, ya maka sebaiknya dia tidur. Sebaiknya tidur sampai hilang rasa kantuknya. Bagaimana kalau kebablasan sampai subuh? Tidak masalah, sudah dicatat, ya, tetap tercatat melakukan sholat malam. Nah, jadi intinya tidur kalau seandainya mengantuk. Alasannya apa? Kata Nabi, kalau orang dalam keadaan ngantuk kemudian sholat, itu bisa jadi maksud hati hendak memohon ampun kepada Allah, tapi justru yang keluar dari lisannya adalah mencaci maki diri sendiri, menjelek-jelekan diri sendiri. Nah, jelas ini hal yang tidak diharapkan. Karena itu Nabi bijak. Nabi mengetahui kondisi umatnya, ya. Nah, dan syariat itu selalu dikaitkan dengan kemudahan. Selalu dikaitkan dengan kemudahan. Enggak ada keberatan sama sekali. Yang memang ngantuk ya sebaiknya tidur, ya, karena bahaya kalau memaksakan diri. Dulu juga ada salah seorang dari istri Nabi, sholat malam ngantuk, dia berusaha untuk tetap mengerjakan sholat sampai memasang tali di antara dua tiang. Tali dipasang di antara dua tiang, alasannya apa? Jadi kalau ngantuk bisa nyender. Dengan tetap mengerjakan sholat, Nabi marah sampai mengatakan, "Loh, siapa yang masang tali ini? Gak boleh. Kalau ngantuk tidur, ya. Kalau ngantuk tidur. Lakukan sholat dalam keadaan terjaga, semangat, fit. Kalau sakit ya jangan maksakan, ya. Nah." Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyadhji, rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri salat di waktu malam, ya, pasti jamal Quran wa ala lisanihi, kemudian Al Quran ini mempengaruhi atau berbaur dengan lisannya. Ketika membaca Al Quran ternyata nggak jelas yang keluar dari apa, lisannya. Falam yadri ma yaqul, tidak mengerti apa yang diucapkan. Falyadhji, maka hendaknya dia berbaring tidur. Hendaknya dia berbaring tidur. Karena seseorang yang tidak mengerti apa yang diucapkan, baca Al-Quran gak jelas, ini menandakan bahwa dia ngantuk. Maka saran Nabi kalau seperti itu, falyadhji, hendaknya tidur, berbaring. Ya, namanya ngantuk memang begitu. Sebelum tidur, ini sudah ngantuk sekali. Sebelum tidur, baca zikir dulu. Tasbih, tahmid, takbir, ya kan? Pertama, tasbih duluan. Belum selesai, langsung takbir. Ruas, ya kan? Ulangi lagi. Nah, itu menggambarkan kondisi sedang apa? Ngantuk-ngantuknya. Maka tidak mustahil seseorang yang sholat malam ketika baca Al-Quran ngelantur. Fasta'jama Al-Quran ala lisani. Ya, ketika baca Al-Quran itu apa? Ngelantur. Karena ngantuk. Pindah surat bahkan. Atau bahkan ayat yang dibaca berbeda. Ya. Ayat yang dibaca berbeda. Awalnya dari surat Al-Baqarah, tapi kemudian jadi pindah ke surat yang lainnya, enggak jelas. Ini kondisi ngantuk. Ya. Enggak tahu apa yang dibaca, maka saran Nabi adalah falyadhji', hendaknya ia berbaring tidur. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah. Ini akhir hadis dari bab tentang fadlu qiyamil lail, keutamaan salat malam. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti di lain waktu kita lanjut di bab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.